Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa di kesempatan sore yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali simak dan ikuti kajian bersama Al-Ustaz Jazuli LC Hafirullah dari pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardhi wal Mujtama yang beliau sampaikan di setiap Rabu sore. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau di sore hari ini dan kita akan sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas keluangan Ustaz di kesempatan sore yang berbahagia ini dan kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, para pendengar Radio Roja yang budiman dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang saat ini kita rasakan adalah nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk bertalabul ilm, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sampai detik ini bisa kita rasakan dan kita nikmati semua nikmat-nikmat itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang indikasi-indikasi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak termasuk orang-orang yang hanya mengaku-ngaku cinta Rasul tetapi tidak ada buktinya, tidak ada bukti yang nyata yang membuat kita secara tidak langsung atau bahkan secara langsung telah berbohong kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berbohong kepada manusia. Dan tentu hal itu akan membuat kita malu di hadapan Allah Jalla wa'ala karena kita telah berbohong. Ingat ayo ulasul kiram, bohong terhadap Allah Azza wa Jal sangat besar, ya, sangat besar sekali dosanya, bahkan lebih besar daripada dosa kita terhadap manusia. Walaupun semua jenis kebohongan adalah haram, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang jujur terhadap Allah Jalla wa'ala. Artinya kita berusaha untuk menyelaraskan antara ucapan kita, lisan kita dengan perbuatan dan amalan kita yang konkret. Karena itulah yang harus ada pada diri seorang muslim, ilmu dan amal, ilmu yang diucapkan lisannya kemudian dia praktekkan dalam amalnya sehari-hari. Ayo ikhwah, sudah kita bahas daripada indikasi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kemudian yang kedua, sudah kita bahas. Dan pada indikasi kecintaan seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bagian atau pada poin yang terakhir, yaitu tauqiru hadisihi sallallahu alaihi wasallam, itu mengagungkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan menerapkan adab ketika mendengarnya, serta menghadirkan kekhusyuan hati ketika mempelajarinya. Karena hal itulah yang telah dilakukan oleh para salaful ummah, para ulama-ulama salaf, khususnya para muhaddisin di antara mereka. Di mana kalau kita menelusuri riwayat-riwayat yang mengisahkan tentang bagaimana mereka menerapkan adab terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatinya bahwa apa yang mereka telah lakukan atau adab-adab yang mereka terapkan adalah suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang sangat menimbulkan keheranan bagi diri kita. Dan mereka juga punya andil yang sangat besar, punya kekuatan yang luar biasa dalam mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana juga mereka betul-betul menghormati, ya, atau betul-betul menganggap majlis hadis merupakan majlis yang memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Selain itu juga mereka dalam rangka mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga adalah orang-orang yang tidak hanya mengetahui dan mempelajari hadis, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang cepat dalam mengamalkan hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang mereka telah ketahui atau yang telah sampai kepada mereka. Hal itu merupakan bentuk pengagungan mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan beberapa bentuk pengagungan para sahabat, para ulama salaf di kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama lainnya berdasarkan atsar-atsar yang sahih. Yang pertama adalah tentang bagaimana sikap Abdullah Mas'ud. Ya, bagaimana kita ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana adab seorang Abdullah Mas'ud, adab beliau terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Mas'ud sebagaimana dalam asar oleh Amr bin Maimun, di mana dia berkata, "Wama sami'tuhu qattun yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Afwan, yaitu Amr bin Maimun mengomentari tentang sikap dan adab Abu Mas'ud terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Amr bin Maimun berkata, "Tidaklah aku pernah mendengar seorang Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengucapkan qala Rasulullah, mengucapkan yaitu bersabda Rasulullah sekali saja. Saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah menyaksikan, saya juga bahkan tidak pernah mendengar, ya, tidak pernah menyaksikan Abdullah bin Mas'ud mengucapkan sekali saja bersabda Rasulullah." Dia mengucapkan ucapan itu, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, "Fanazartu ilaihi wa qad halla izaruh." Melainkan setelah ia atau pada saat ia mengucapkan qala Rasulullah, mengucapkan ucapan bersabda Rasulullah, baru mengucapkan bersabda Rasulullah, belum menyampaikan hadisnya alaihi salatu wassalam, baru hanya mengucapkan bersabda Rasulullah, maka yang saya dapati pada diri beliau di mana sarung, ikatan sarung beliau terlepas, karena begitu tegangnya beliau ketika membaca atau mengucapkan bersabda Rasulullah. Wantafaqat awdajuh, dan seluruh urat sarafnya menegang, seluruh urat sarafnya tegang. Wawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawrawr sallallahu alaihi wasallam. Ya bukan tadrifah, bukan dalafah, tetapi igra wakaf itu, yaitu banyak sekali deras air mata yang keluar dari matanya itu deras sekali. Begitu derasnya air mata karena begitu terharunya, begitu besarnya pengagungan Mas'ud, begitu cintanya beliau terhadap Rasulullah, setiap beliau mengucapkan bersabda Rasulullah, beliau menangis, kemudian mengucurkan banyak sekali air mata, kemudian tegang seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan bahkan begitu tegangnya sehingga tegangnya diri beliau sampai membuat ikatan sarung yang beliau kenakan terlepas. Menjadi renggang. Dan begitulah seperti itu. Terlebih ketika beliau membacakan hadis Nabi SAW. Ayol ikhwah. Demikian pula contoh-contoh yang lain dari para ulama salaf dari kalangan tabi'in. Misalnya, beberapa para tabi'in. Misalnya adalah Qatadah bin Di'an As-Saduzi. Juga Ja'far bin Muhammad. Kemudian Malik bin Anas dan A'mash. Rahimahumullahu ta'ala. Di mana mereka dikisahkan. Tidaklah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, melainkan mereka berusaha pada saat menyampaikannya dalam keadaan berwudu. Mereka tidak mau menyampaikan hadis tidak memiliki wudu. Mereka berusaha seoptimal mungkin, berusaha keras untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berwudu. Bahkan mereka sangat benci dan tidak suka orang-orang, bahkan terhadap diri mereka sendiri, sangat tidak suka terhadap diri mereka kalau mereka menyampaikan hadis dalam keadaan tidak memiliki wudu. Juga mereka tunjukkan sikap ketidaksukaan mereka terhadap orang lain yang menyampaikan hadis tanpa wudu. Begitulah mereka. Bahkan Bara bin Murrah berkata, "Kanu yaqrahuna ayyuhadditsu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala ghairi wudu." Bahkan mereka adalah orang-orang yang kami tahu kebiasaan mereka sangat tidak suka dan sangat tidak menyukai kalau mereka menyampaikan hadis Rasulullah, sebuah hadis saja dari Rasulullah SAW. Mereka berusaha untuk punya wudu karena mereka tidak suka kalau menyampaikan hadis tanpa wudu. Bahkan Ishaq bin Rahuya telah mengisahkan tentang seorang Anas, tentang bagaimana tingginya adab beliau terhadap hadis Nabi SAW. Dikatakan Ishaq bin Rahuya, beliau mengatakan, "Rufara'aitul Anasya, idha arada ayyat tahaddath, wa huwa ala ghairi wudu' tayammam." Aku pernah menyaksikan langsung dan melihat langsung bagaimana Anas ketika beliau hendak menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ternyata beliau tidak mendapati air. Apa yang beliau lakukan? Pada saat beliau akan menyampaikan hadis Nabi SAW, tapi tidak mendapatkan air, ternyata beliau bertayamum. Allahu Akbar. Begitu tingginya pengagungan, begitu dahsyatnya bangun amal terhadap hadis Nabi SAW. Sampai ketika beliau akan menyampaikannya, lalu akan berwudu, ternyata tidak mendapati air, lalu beliau bertayamum. Subhanallah. Kemudian juga bagaimana Malik bin Anas, Al-Imam Malik rahimahullah. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang imam Darul Hijrah, salah satu imam Ahlul Madzhab. Salah seorang imam dari madhab yang empat. Beliau adalah imam. Siapa yang tidak mengenal imam? Yang kitabnya Muwatta hampir jadikan oleh Harun Rashid sebagai kitab rujukan bagi seluruh kaum muslimin sedunia. Tapi Imam Malik menolaknya. Karena Imam Malik mengetahui betul bahwa kitabnya Muwatta tidak sama dengan Al-Quran Karim. Yang bersih. Yang tidak akan pernah ada kesalahan dan kekeliruan. Adapun kitab Muwatta adalah kitab yang mungkin tidak adalah kitab yang tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena beliau menolak untuk dijadikan kitabnya sebagai kitab acuan dan rujukan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Bagaimana Abu Salam Al-Khazai mengatakan tentang Malik, bagaimana beliau mengagungkan atau mengagungi hadis Nabi alaihi wasallam. Dikatakan Abu Salam Al-Khazai, kana Malik bin Anas idza arada an yakhruj yuhaddith tawadda'a wudhu'ahu lis-salah ولبس أحسن ثيابه ولبس قلمسوة ومشط لحيته فقيل له في ذلك فقال وقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس أبو مالك بن أنس قال له عندك keluar dari rumahnya untuk menyampaikan hadis di majlisnya, menyampaikan hadis Rasulullah yaitu di majlis hadis, maka yang beliau lakukan adalah sebelum ia keluar dari rumahnya untuk menyampaikan hadis di majlis hadis beliau di Masjid Nabawi, maka beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Lalu beliau mengenakan pakaian yang paling bagus, mengenakan pakaian yang paling indah, paling bagus yang beliau miliki. Kemudian beliau menggunakan kolang suah, menggunakan peci. Kemudian beliau menyisir jenggotnya. Subhanallah. Ia menyampaikan hadis Nabi SAW di majlis hadis, di Masjid Nabawi. Yang beliau lakukan adalah wudu untuk salat, seperti wudu untuk salat beliau berwudu. Kemudian beliau mengenakan pakaian yang paling indah, yang paling bagus yang beliau miliki. Kemudian beliau mengenakan peci agar lebih rapi penampilannya. Selain itu beliau juga menyisir jenggotnya agar jenggotnya tidak terlihat acak-acakan, lebih terlihat rapi. Lalu dikatakan kepadanya, mengapa beliau melakukan semua itu? Qal waqir bihi hadits Rasulillah. Semua itu saya lakukan dalam rangka menghormati dan mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Bagaimana Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab? Imam Musayyib, Imam Musayyab. Kedua-duanya adalah sama. Kita tahu bahwa dalam Musayyab, Musayyab atau Musayyib, dua ucap bacaan yang sama. Berkata Ibnu Abi Zinad, قال سعيد بن مسيب وهو مريض يقول أقعدوني فإني أعظم أن أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. Ibn Zinad menggambarkan pengagungan seorang Sa'id, seorang yang bernama Sa'id bin Musayyib terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan sakit keras. Dalam keadaan sakit parah. Bayangkan. Seorang Sa'id bin Musayyib ketika sakit parah, sedang mengalami sakit parah. Sehingga beliau, sehari-harinya beliau selalu berbaring karena tidak sanggup duduk. Beliau tidak sanggup untuk duduk. Karena lemah. Lemahnya fisik beliau. Beliau tidak punya energi karena digerogoti oleh sakit yang beliau alami. Sampai satu ketika beliau hendak menyampaikan hadis, menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang menjenguk beliau karena beliau hendak menyampaikan sebuah hadis dalam rangka amanah ilmiah, menyampaikan sebuah ilmu yang tidak boleh ia khianati dan ia sembunyikan. Apa yang dilakukan, apa yang ucapkan ketika hendak menyampaikan hadis dalam keadaan lemah, lunglai, dalam keadaan sakit. Tidak ada energi, tidak ada tenaga sama sekali. Setiap hari berbaring. Berbaring. Untuk makan saja dia harus tertidur. Untuk minum saja dia harus berbaring. Tidak bisa duduk. Tapi ketika beliau hendak menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau berkata, "Aqiduni, aqiduni, tolong dudukkan aku. Tolong dudukkan aku." Beliau, bayangkan, beliau tidak mampu duduk sendiri. Karena lemas. Beliau tidak mampu duduk sendiri. Makanya beliau mengatakan, "Aqiduni, tolong dudukkan aku. Buat aku dalam posisi duduk." Fa inni a'dha'u hadis hadis Rasulullah 'ala muttajih. Karena saya anggap merupakan suatu kesalahan yang besar. Saya menganggapnya merupakan suatu kesalahan yang besar jika aku menyampaikan hadis Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan berbaring. Ini suatu kesalahan yang besar. Suatu sul ada. Adab yang buruk terhadap hadis Rasulullah. Kalau aku menyampaikan hadis, ternyata aku dalam keadaan berbaring. Tidak mungkin hal itu aku lakukan. Oleh karena itu, dudukkan aku. Buat aku pada dalam keadaan duduk. Dalam posisi duduk. Walaupun aku dalam keadaan sakit sekalipun. Karena tidak mungkin aku melecehkan dan menghina. Dan tidak memiliki adab atau tidak beradab terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Lihat. Bagaimana Muhammad bin Sirin, beliau adalah seorang manusia biasa, meskipun beliau seorang tabi'in, tabi'un jalil, seorang ulama besar, yang sangat tinggi ilmunya. Beliau seorang yang manusia biasa yang butuh gurauan, yang butuh hiburan-hiburan yang dapat menghibur dirinya dalam hal-hal yang halal atau dengan hal-hal yang halal. Suatu ketika beliau berbicara dengan sahabat-sahabat karibnya. Pada saat beliau berbicara, ternyata ada hal-hal yang, ada pembicaraan-pembicaraan yang terkesan lucu, sehingga beliau tertawa. Ya tahaddats wa yadhhak. Fa'idha ja'a al-hadits, lalu beliau mendengar sebuah hadis. Mendengar sebuah hadis yang diucapkan oleh seorang di antara temannya, di antara sahabatnya, khasyak. Langsung dia berubah wajahnya. Yang tadinya hatinya penuh dengan kegembiraan, berubah hatinya menjadi hati yang penuh dengan khusyuk, penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa pengagungan. Kemudian menundukkan, dia menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya. Fa'idha ja'al hadith khasyak. Pada saat dia mendengar hadis, beliau langsung berubah 180 derajat sikapnya. Yang tadinya tertawa, senang, hatinya penuh dengan kesenangan, penuh dengan kegembiraan, berubah. Bayangkan, bisa tertawa langsung berubah. Kalau tidak didorong oleh sikap pengagungan yang luar biasa, tidak mungkin. Seperti kita misalnya, ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita tertawa-tawa, lalu kita mendengar kabar atau mendapatkan kabar bahwa salah seorang anggota keluarga kita mengalami kecelakaan, langsung kaget. Berubah sikap kita, wajah kita berubah. Kemudian semuanya lemes, bahkan lemes. Seluruh tubuh ini terasa lemes. Itulah yang dialami oleh Muhammad bin Sirin ketika mendengar hadis Rasulullah SAW. Melebihi perubahan hadis beliau, melebihi hal yang merubah keadaan jiwa beliau, keadaan fisik beliau, daripada beliau mendengar sebuah musibah yang menimpa keluarganya. Subhanallah. Berkata Hamad bin Salam berkata, kunna inda Ayyub nasma'u laghata فقال ما هذا اللغط أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته. محمد بن سلمة berkata, kami pernah duduk di majlis Ayyub As-Sikhtiyani, majlis hadis Rasulullah, ketika Ayyub As-Sikhtiyani mengadakan majlis, ya, menyampaikan hadis-hadisnya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di majlis hadisnya. Ketika itu kata Hamad bin Salam, saya mendengar suara bising, suara ribut, suara gaduh. Faqala ma hadha al-laghat, ini suara apa ini? Suara bising apa ini? Dan marah. Hamad bin Salam sangat marah ketika ada sebuah majlis hadis, kok bisa masih ada suara ribut, suara bising, suara gaduh. Maha dalawat, ini suara bisik apa? Qala amma balaghum. Apa mereka tidak tahu bahwa mengangkat suara ketika disampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mengangkat suara di hadapan Nabi ketika beliau masih hidup. Apa mereka tidak tahu? Apa mereka tidak tahu mengangkat suara, mengucapkan ucapan-ucapan yang menimbulkan kebisingan ketika disampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mereka mengangkat suara. Ketika mereka mengangkat suara di hadapan Nabi, seperti mereka mengangkat suara di hadapan Nabi ketika beliau masih hidup. Kita tahu bahwa mengangkat suara melebihi suara Nabi alaihissalam merupakan suatu hal yang terlarang. Dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Karena hal itu merupakan bentuk keburukan adab kita. Adab beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa cuplikan-cuplikan atau beberapa kisah-kisah tentang begitu hebatnya dan dahsyatnya adab para ulama, adab para ulama di kalangan sahabat tabi'in terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, sebelum kita berpindah kepada poin yang ketiga dari pada indikasi kecintaan seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan tentang hal yang diminta oleh pendengar, para seorang pendengar pada minggu yang lalu tentang melalui sebuah pertanyaan, apakah boleh atau suatu hal yang afdol kalau kita menyebutkan atau mengawali kata sayyidina pada setiap doa dan salawat terhadap Nabi sallallahu atau salawat-salawat yang kita lantunkan, yang kita sampaikan kepada Rasulullah, salawat-salawat yang kita lakukan, salawat-salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengawali kata sayyidina sebelum kita menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya jawab, saya sudah berjanji bahwa pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan bagaimana pendapat yang rajih di pendapat ulama dalam masalah ini. Ayo wal ikhwah, hal yang perlu kita sampaikan dalam hal ini, dalam masalah ini adalah bahwa masalah tentang mengawali kata sayyidina, mengawali kata atau lafaz sayyidina dari ucapan kita, doa kita atau salawat kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau mengucapkan kata Muhammad atau Rasulullah atau Nabiullah atau Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang masalah ini adalah masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Dikhilafkan oleh para ulama. Namun yang perlu kita ketahui dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu kita mengawali kata sayyidina setiap kita menyebut kata Muhammad di doa kita dan di selawat kita dengan kata sayyidina adalah pendapat Hanafiyah. Dari awal mereka sudah bersikeras, sudah mengatakan bahwa tidak perlu kita mengawali kata sayyidina, kita mengawali dengan lafaz sayyidina setiap berdoa, setiap berselawat, dan berdoa dengan mengawali salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau setiap mengucapkan, menyebut kata Muhammad alaihi wasallam. Dan lagi, ternyata pendapat Hanafiyah juga dikuatkan oleh beberapa ulama Syafi'iyah. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merajihkan pendapat Hanafiyah dan sebagai ulama Syafi'iyah. Bahkan juga ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Imam Malik. Adapun sebagian ulama Malikiyah dan beberapa dan sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa perlunya, bahkan afdalnya mengawali lafaz sayyidina setiap kita menyebut Muhammad atau menyebut Rasulullah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita katakan yang sahih adalah ayu ikhwatul kiram, dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang mengatakan tidak afdalnya dan tidak perlunya mengucapkan atau menyebut lafaz sayyidina setiap kita akan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-Imam Ibn Arabi sampai kepada batasan melarang, sampai kepada sikap melarang. Beliau dengan tegas melarang, karena beliau memahami dan mendapati adanya indikasi-indikasi atau kecenderungan-kecenderungan yang beliau dapati bagi mereka-mereka, terutama mereka-mereka yang jahil, mereka-mereka yang awam. Setiap mereka, di mana mereka setiap menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kata sayyidina, sayyidina, sayyidina, maka kecenderungannya ada di sana, kecenderungan kepada syirik. Maka itu adalah wasilah ila syirik, akan mengarah pada syirik. Sikap bulu terhadap Nabi alaihi wasallam, Karena orang-orang yang mengotor, memaksakan diri, ya, bahkan mewajibkan untuk mengucapkan atau melafadzkan kata sayyidina pada setiap mereka menyebut nama Rasulullah, ya, adalah orang. Allah sallam, sehingga dengan tegas Al-Imam Ibn Arabi mengatakan bahwa beliau melarang. Beliau melarang bahwa itu bermaksud Tuhan yang haram mengucapkan kata sayyidina, mengawali lafaz sayyidina pada setiap mengucapkan atau menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian ayuh kiram, pendapat yang sahih adalah kita katakan bukan haram, ya, artinya boleh saja mengawali lafaz sayyidina, tetapi hal itu bukan afdal atau tidak afdal. Yang afdal adalah tidak mengawali lafaz sayyidina setiap kita mengucapkan atau menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh ikhwatul kiram, kita katakan apakah wajib mengawali lafaz sayyidina atau sunnah? Atau disyaratkan setiap kita menyebut nama Rasulullah dengan mengawali lafaz sayyidina? Lalu berkata, lalu beliau menjawab, rahimahullahu ta'ala. Dikatakan, beliau mengatakan, cukup bagi seorang yang hendak mengucapkan atau menyebutkan nama Rasulullah ketika bersalawat kepadanya, cukup mengucapkan, Allahumma salli, ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Beliau mengatakan, li'anna tiba'al al-alfaz al-ma'thur arjah. Wala yuqal la'allahu taraka dhalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam. Kama lam yakun yaqulu 'inda dhikri sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu mandubatun ila an taqula dhalika kullama dhukir. Justru yang afdal adalah mengikuti lafaz yang kita dapati dari Rasulullah SAW. Dan itu yang lebih afdal. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, kita tahu, dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, dan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, merupakan kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, afsahu hadisin di hadzal bab, adalah hadis yang paling afdal dalam bab sifat salawat Nabi, salawat terhadap Nabi alaihi wasallam. Ibnu Qudamah mengatakan hadis Ka'ab bin Ujrah adalah hadis yang paling afdal, hadis yang paling sah, yang paling sahih dalam bab ini. Ternyata Ka'ab bin Ujrah ketika bertanya kepada atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi kami tidak tahu bagaimana berselawat kepadamu. Subhanallah. Lihat, Rasulullah ditanya oleh Ka'ab bin Ujrah, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu? Lihat loh, terjemah pada pendengar roja dimanapun anda berada, perhatikan. Ada kaidah mengatakan, ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Menunda penjelasan pada saat harus dijelaskan itu tidak boleh. Lihat, Rasulullah pada posisi ditanya, ya Rasulullah, kami tahu, Kak, bagaimana kami menyampaikan salam, mengucapkan salam kepadamu. Tapi kami tidak tahu bagaimana kami menyampaikan salawat, bersalawat kepadamu. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Perhatikan, Rasulullah mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Lihat, Nabi yang bicara. Beliau mengatakan, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tidak mengatakan, ucapkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan, muslimin. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, la'allahu taraka dhalik la yuqal. Jangan pernah ada yang mengatakan, jangan pernah dikatakan bahwa beliau tidak memerintahkan sahabatnya Ka'ab bin Ujrah dan sahabatnya yang lain dan juga umatnya untuk tidak mengucapkan sayyidina adalah karena bentuk atau sikap tawadhu beliau. Jangan pernah mengatakan itu. Justru beliau bayangkan beliau, kita disunnahkan untuk setiap kita mendengar nama Rasulullah SAW untuk mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mengatakan sallallahu ala sayyidina wasallam, tapi mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kemudian muslimin, itu jawaban Imam, Ibnu Hajar. Karena beliau juga mengacu kepada pendapat Imam beliau, itu Imam Syafi'i. Perhatikan Imam Syafi'i, rahimahullah. ayyus syafi'iyun, wahai penawara orang-orang yang mengikuti Syafi'i, wahai orang-orang yang bermadhab Syafi'i, perhatikan bagaimana sikap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma'annahu akbarun nasi ta'zima lin-Nabi SAW, padahal beliau adalah seorang yang sangat besar pengagungannya terhadap Nabi SAW. Beliau berkata dalam kitabnya, dalam kitabnya, fi khutbati kitabati, fi khutbati kitabi, beliau berkata dalam kitab-kitabnya, ya, kita tahu kitab Risalah, kitab Al-Um, dan kitab-kitab yang lain, buka, selalu beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam salawat beliau, ketika beliau, salawat beliau ketika beliau memulai kitab-kitabnya, beliau selalu mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Tidak mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ayuh, ikhwatul kiram. Lebih dari itu, lebih dari itu, saya ingin sampaikan. Al-Imam Khalid bin Iyad rahimahullah membuat sebuah bab dalam kitabnya Asy-Syifa, ya, bab sifat salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sifat salat Nabi, sifat salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada bab tersebut beliau menukil banyak asar yang marfu' dari beberapa sahabat dan tabi'in. Ternyata dari semua asar-asar dari sahabat dan tabi'in yang marfu' sampai kepada mereka, tidak ada satupun asar yang menyebutkan bahwa mereka ketika menyebut nama Rasulullah menyebut kata Sayyidina Muhammad, baik itu sahabat maupun tabi'in. Contoh misalnya, lihat Ali bin Abi Thalib, disebutkan azhar oleh Qadhi'iyah, azhar dari Ali. Beliau mengatakan, misalnya dalam salawat, bentuk salawat beliau terhadap Nabi, beliau mengatakan, Allahumma dahiyal madhuwat, wa bariyas masmukat, ij'al sawabiqa salawatika, wa nawami barakatika, wa zaida tahiyyatika ala Muhammad. Perhatikan, Ali bin Al-Fadhi bin Azhar saya mengatakan, wa zaida tahiyyatika ala Muhammad, abduka wa rasuluk. Subhanallah, lihat. Abu Mas'ud beliau mengatakan ketika beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma ij'al salawatika wa barakatika wa rahmataka ala Muhammad. Kenapa tidak mengucapkan Allahumma sayyi wa rahmataka ala sayyidina Muhammad? Apakah kurang cinta, apakah kurang pokor, kurang hormat di Mas'ud dan Ali bin Thalib radhiyallahu anhuma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mereka mengatakan begitu songong dan berani mereka hanya menyebut kata Muhammad? Tidak, mereka lebih ngerti apa yang lebih beradab, apa yang lebih sopan, apa yang lebih menghormat, apa yang lebih membuat mereka lebih menghormati Rasulullah alaihi wasallam. Dan salat yang mengatakan, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala Muhammad, abduka wa rasuluk, imamul khair wa urra' wa rasulur rahmah. Lihat Hasan Basri, beliau mengatakan dalam Al-Qur'an Sahih, beliau dalam bersalawat mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa azwaji awlari wa dhurriyati wa ala bayti wa ali bayti wa ashari wa antari wa syai wa muhibbi. Tidak ada kata sayyidina di sini. Ya, jelas. Dan Azhar yang lebih juga mengatakan dalam salawatnya kepada Nabi SAW, mengatakan, Allahumma ja'al fada'ila salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin. Azhar ini, ayol kebekeran, dari Mas'ud, dari Mas'ud, yang katanya adalah Azhar Mas'ud. Ternyata Azhar ini adalah Azhar yang dilemahkan oleh banyak ulama. Bahkan Syekh Al-Bani belum mengatakan, walakin fi isnadil da'if. Beliau mengatakan dalam sahih targhib, dalam baik targhib, targhib jilid 1 halaman 515, beliau mengatakan justru asar ini adalah asar yang disebutkan kata sayyid mursalin, adalah asar yang da'if. Bahkan beliau membantah hukum yang diberikan oleh Imam Bundri, bahwa di mana Imam Bundri menghukumi asar tersebut adalah asar yang sahih, adalah asar yang halal. Beliau mengatakan, kalla fa inna fihi al-mas'udi al-mukhtarif. Tidak benar hukum pemberian hukum asar itu dengan hukum hasan, karena di dalamnya, dalam sanadnya ada Mas'udi, sedangkan Mas'udi adalah seorang yang ikhtalat riwayatnya, beliau mengalami ikhtilat, jadi berubah hafalannya, mengalami perubahan hafalan, jadi tidak bisa. Ayuh, ikhwatul kiram, dan tanya oleh contoh-contoh salawat-salawat yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in secara umum. Ayuh, ikhwatul kiram, bahwa kita katakan, ya, kita katakan bahwa Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa afdalus salati 'alan nabi, salawat yang paling afdal, yang paling sempurna pada nabi adalah, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Rawah pada jilid 1 halaman 265, beliau mengatakan, Allahumma salli 'ala Muhammad. Tidak ada kata sayyidina. Tidak ada kata sayyidina sampai beliau mengatakan, memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladi Adam dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan lain sebagainya. Tapi dalam bab Tapi dalam bab masalah salawat dari Abi Sa'id dan lain sebagainya, justru kalau kita cermati dengan baik, ternyata melebihi atau mendatangkan kata atau lafaz Sayyidina adalah suatu hal yang tidak diperintahkan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah merintahkan itu, ayolah kiram. Tidak pernah memerintahkan pada cara-cara salawat yang beliau ajarkan kepada umatnya, kepada sahabatnya. Beliau tidak pernah menyebut kata Sayyidina, ini perhatikan. Tidak pernah Rasul mengatakan kata Sayyidina loh, tidak pernah. Saya sudah katakan tadi, Ibnu Hajar mengatakan la'anna ila yuqal la'anna utarka dzalika tawadhu'an min, jangan pernah dikatakan bahwa Rasulullah tidak memerintahkan umatnya untuk mengucapkan Sayyidina adalah bentuk atau sikap tawadhu beliau alaihi wasallam, jangan. Karena justru itu adalah satu hal yang baik. Kalau seandainya baik, justru beliau akan memerintahkannya. Tapi karena hal yang baik adalah sebaliknya, itu tidak mengawali dengan lafaz Sayyidina, maka beliau pun menyampaikan hal yang terbaik kepada sahabat dan umatnya dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ayuh alikhatul kiram, yang pertama itu ada tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kita harus meyakini dan harus memastikan bahwa kebenaran itu atau suatu hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasul menyembunyikan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Law kanat lafuz zaidah sayyidina ala Muhammad tu mimma yuqarribuna ila Allah zulfa. Kalau seandainya lafaz kata lafaz sayyidina ketika kita setiap kita menyebut nama Rasulullah adalah suatu lafaz yang lebih afdal, suatu lafaz yang merupakan suatu ibadah yang kita ucapkan bila kita mengucapkan adalah suatu ibadah dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, maka tentu Rasulullah akan memerintahkannya ayyuhal ikhwatul kiram dan menyampaikannya kepada umatnya. Bukankah Rasulullah alaihissalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan ma taraktu syai'an yuqarribukum ila Allah ta'ala illa wa amartukum bihi, tidak ada satu pun yang aku tinggalkan yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah melainkan aku akan memerintahkan kalian untuk melakukan hal itu. Dan juga beliau bersabda dalam hadis yang lain dari kalimah Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kan haqqan 'ali ayyadulla ummatum 'ala khairi ma ya'lamu lahum wa yunziruhum sharra ma ya'lamu lahum. Sungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali wajib atas mereka, wajib atasnya untuk menyampaikan atau menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang mereka ketahui untuk kebaikan untuk kehidupan mereka, dan tidak ada satu keburukan pun yang mereka ketahui atau yang nabi ketahui melainkan mereka pun akan memberikan peringatan kepada kaumnya untuk menghindarinya. Ma'asyiral muslimin, cukup hadis ini menunjukkan kalau Rasulullah tahu pasti beliau akan menyampaikannya. Kalau beliau tahu bahwa itu adalah hal yang baik, hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, pasti beliau akan memberitakannya. Ternyata tidak ada satu perintah dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah bahwa salawat, zikir. Salawat adalah salawat zikir. Kita tahu kaidah mengatakan al-ibadah tauqifiyah, bahwa ibadah itu adalah berdasarkan dalil, ai mauqufat ala adillah. Bahwa dalil itu adalah zikir, adalah tauqif, adalah berdasarkan dalil dan nas. Nas dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Fa'innal adhkar wal-awra' tauqifiyah. La yajuz az-ziyadatu 'alayha kama la yajuz an-naqsu minha aw taghyiru syai' min al-fadhiha. Kita tidak boleh menambah-nambah atau menguranginya atau merubah lafaz, enggak boleh. Contoh misalnya ayo Ibrahim, hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengajarkan pada Barra bin Azib dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi dan Tahawi dalam kitab Mushkil Athar. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda mengajarkan doa mau tidur kepada Barra bin Azib, mengatakan idza ataita majjaka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taj' ala shaqqihi al-ayman wa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaik, sampai akhirnya pada ucapan beliau yang mengatakan amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Lalu Barra mengatakan ya Rasulullah, saya ingin mengulanginya, ingin mengingatnya kembali. Tapi beliau sama mengucapkan Allahumma inni aslamtu wajhi wa aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika ma la manja wa la manja minka ilaik amantu bi kitabika alladhi anzal. Tapi ketika pada lafaz bi nabi yang Rasul ajarkan, malah beliau merubahnya dengan kata wa bi rasulika alladhi arsal. Dan riwayat Rasul mengatakan apa yang beliau lakukan, fata'ana biyadihi fi sadri, beliau mengatakan wa bi, sambil menekan-nekan dada Barra, beliau mengingatkan bukan bi rasulik ya Barra, tapi wa bi dawi wa bi nabiyyika alladhi arsal, wa bi nabiyyika alladhi arsal, ucapkan wa bi nabiyyika alladhi arsal, bukan wa bi rasulika alladhi arsal. Padahal Barra menyebutkan lafaz yang lebih afdal wa bi rasulik, tapi karena ini adalah doa yang sifatnya tauqifiyah, ketika Barra berusaha atau tidak tanpa sengaja, tanpa usul sengaja merubahnya menjadi rasul. Ternyata rasul tidak membenarkannya. Lalu beliau mengulanginya. Beliau mengingatkan Barra untuk memperbaiki bacaannya. Bukan bi rasulikal ladzi arsal, tapi wa bi nabiyikal ladzi arsal. Ayuh alikhwa, ini hadis yang sangat jelas menunjukkan bahwa seluruh doa, zikir, dan wirid-wirid yang lain yang merupakan tauqifiyah harus berdasarkan nafs. Tidak boleh kita menambah-nambah dengan sesuatu yang tidak ada asarnya, tidak ada dalilnya, juga tidak boleh menguranginya, juga tidak boleh merubah lafadznya, karena itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh dalil. Terakhir, ayuh al-Quran, kita tahu bahwa salaf punya kita tahu bahwa salaf memiliki kaidah yang disampaikan oleh Qudais bin Yamar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan kullu ibaratin lam yata'abad ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, maka janganlah kalian lakukan. Perhatikan itu, kullu ibadah lam yata'abad ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah, setiap ibadah yang dipersepsikan merupakan suatu ibadah oleh orang-orang setelah mereka, namun tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, apapun zikir berjamaah, membaca Al-Qur'an berjamaah, salawat-salawat yang tidak ada asal-usulnya, semua jenis ibadah yang dianggap ibadah oleh umat setelah sahabat Rasulullah, umat Islam setelah sahabat Rasulullah, yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, fala tata'abbaduha, jangan kalian lakukan. Mengapa? Karena mereka adalah tahu mana yang terbaik dan mana yang buruk dan mana yang baik. Kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Semua kebaikan hanya pada saat kita mengikuti sahabat, dan semua keburukan ketika kita meninggalkan mereka, dan justru lebih memilih untuk mengikuti orang-orang setelah mereka. Ayuh al-ikhwatul kiram, kita tahu dalam kasus ini khususnya, kasus menambah lafaz sayyidina setiap kita menyebut nama Rasulullah SAW, ternyata salafus salih, anna salafus salih min as-sahabati wa tabi'in lam yakunu yata'abaduna Allah Jalla wa'ala bitaswidihi sallallahu alaihi wasallam fi salah, fahum qat'an ashaddu ta'ziman lahum minna wa akar lahu hubba, walakin al-farq bainahum wa bainan anna hubbahum wa ta'zimum amaliyun bittiba'ihi sallallahu kama huwa nafs qawlihi ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah amma hubbuna falaqiyun shakli fa idha salaf lam yata'abbadu bidhalik falaysa lana an naf'al. Ini perkataan al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa salafus salih tidak perdekaan sahabat tabi'in, tidak pernah beribadah kepada Allah dengan menambah lafaz sayyidina setiap mereka menyebut nama Rasulullah. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah orang yang sangat mengagungkan Rasul. Bahkan melebihi pengagungannya terhadap Rasul, melebihi pengagungannya terhadap pengagungan kita terhadap Rasul. Lebih pengagungan kita terhadap Rasulullah SAW. Dan kecintaan mereka terhadap Rasul melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Hanya perbedaannya yang sangat mencolok antara mereka dengan kita, antara sahabat tabi'in dengan kita. Kalau mereka, kecintaan mereka dan pengagungan kepada Rasulullah dibuktikan dengan bukti yang konkret, yaitu beritiba pada Nabi SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam mengamalkan ayat Allah yang berbunyi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Adapun kecintaan kita kepada Nabi, para jamaah, para pendengar radio di mana pun Anda berada, adapun kecintaan kita, kata Syekh Al-Albani di sini, kecintaan kita kepada Rasulullah falahdiyun syakli, hanya sebatas ucapan semata, hanya sebatas ucapan belaka, tidak diteruskan ke dalam bukti yang konkret dalam bentuk amal dan ittiba. Malu kita sama Rasulullah, malu kita sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu kita berasa lebih hebat, lebih baik, lebih afdal, lebih, tapi ternyata kenyataannya amalan mereka lebih hebat daripada amalan kita. Kita ini hanya merasa hebat hanya sebatas lisan, sebatas wacana, komitmen, hanya sebatas statement saja, tapi tidak ada bukti yang nyata. Karena ayat ikhwatul kiram, dari mana kita tahu bahwa mereka amalan mereka lebih hebat daripada amalan kita? Allah yang mengakui radhiyallahu anhum, Allah ridha mereka. Apa yang Allah ridha di mereka? Bukan Allah ridha amal mereka, Allah ridha iman mereka, Allah meridha ketakwaan mereka, Allah meridha segala daripada amal daripada agama mereka. Allah akui agama mereka, Allah akui amalan mereka. Sehingga kita malu kalau kita merasa lebih hebat, kalau melakukan suatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Lagi-lagi saya katakan, saya sampaikan, kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Semua kebaikan ketika kita mengikuti sahabat dalam beribadah, dalam menegakkan agama dan menerapkan agama ini, dan semua keburukan ketika kita meninggalkan sahabat dan lebih cenderung memilih dan mengikuti orang-orang setelah mereka. Wallahu alam, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan indikasi-indikasi atau pembahasan tentang indikasi-indikasi cinta seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz, kami ucapkan terima kasih, jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat menarik di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ikhwatal iman dimanapun Anda berada. Selanjutnya, seperti biasa, kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau. Anda bisa hubungi kami untuk bertanya di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan untuk yang pertama, kami akan angkat pertanyaan dari penelpon di 021-823-6543 yang tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Halo? Ya, kita angkat untuk yang pertama. Halo? Halo? Halo? Ya, terputus nampaknya. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Abdurrahman di Jakarta. Silakan Pak Abdurrahman. Ya, minggu lalu Pak Ustadz menjawab pertanyaan saya bahwa kalau dalam melangkah apa namanya membaca salawat setelah kita mendengar nama Nabi Muhammad itu tidak perlu, mungkin tidak perlu yang panjang-panjang diajarkan oleh Rasulullah pada para sahabat yang sampai inna ka hamidu majid itu. Mungkin cukup diringkaskan kalau bisa itu. Tapi apakah itu tidak jatuh kepada bid'ah juga? Karena kan yang diajarkan Rasulullah panjang, sedangkan kalau misalnya kita sebut hanya ringkas itu berarti kan tidak diajarkan itu. Yang pertama, yang kedua, apakah setiap disebutkan nama Muhammad atau kan juga Rasulullah gitu. Juga kita membaca salawat gitu. Apakah setiap berkali-kali di dalam ceramah ada nama Muhammad selalu disebutkan salawat juga? Terima kasih. Nah, ya. Baik, terima kasih Pak. Silakan Ustaz, ada dua pertanyaan yang disampaikan Bapak tadi. Yang jelas begini, saya mungkin Bapak salah paham apa yang saya sampaikan, jawaban yang saya sampaikan. Justru saya katakan bahwa tentu tidak mungkin saya melarang siapapun untuk mengucapkan salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu yang afdal, dengan salawat yang afdal. Semua ulama sepakat bahwa salawat yang afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sampai akhir salawat yang beliau ajarkan kepada Ka'ab bin Ujrah sebagai bentuk ajaran beliau kepada seluruh sahabat dan umatnya. Tentu ini yang lebih afdal. Tapi ayuh kiram, bukankah amalan bergantung kekuatan iman? Semakin kuat iman seorang akan semakin kuat amalannya. Bersalawat, salawat menjadi amal. Sekarang ayuh ikut kiram, kalau antum sanggup, kalau bapak sanggup mengucapkan setiap menyebut nama Rasulullah macam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, silakan, tidak ada masalah. Tapi kan ini lisan kita, amalan lisan kita, disesuaikan dengan iman kita. Kalau Bapak adalah, kita ingin menyesuaikan keadaan iman. Umum bukankah imu keadaan iman, keadaan iman umumnya kaum muslimin sekarang ini adalah keadaan yang cenderung lemah. Sehingga kita arahkan untuk tetap menjaga adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gara-gara kita capek atau kita bicara, jangankan bicara tentang salah berselawat. Banyak loh yang tidak berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mengucap berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak umat Islam yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin sampai kepada berselawat kepada Nabi setiap menyebut nama. Oleh karena dalam hal ini, saya ingin sampaikan, kita harus sesuaikan dengan keadaan iman kita. Dalam keadaan di mana kita selalu berselawat setiap kita menyebut nama, gitu loh. Jadi kita tidak harus paksakan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terlalu panjang. Sehingga intinya dengan kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, atau kita mendengar kata Rasulullah, nama Rasul, itu sudah sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Ringkas, tapi kita tetap menjaga adab tersebut gitu loh, adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ingat loh, khidmat iman itu ada ininya. Iman kita ada batasannya. Ya, kita semangat kita juga ada batasannya. Ada saatnya iman kita memudar, ada saatnya semangat kita melemah, menurun. Apakah kita bisa bertahan untuk tetap berselawat benar ketika kita menyebut, mengingat atau mendengar atau dan menyebut nama Rasulullah? Apa jaminannya kalau kita tak berselawat pada saat kita sedang futur? Jangankan tidak berselawat, bahkan dalam kecenderungan kita ketika kita futur, kita bermaksiat. Oleh karenanya saya katakan, untuk tetap menjaga adab kita bersama Rasul ketika kita mendengar dan menyebut nama Rasul, ucapkan saja selawat yang singkat, yang ringkas saja, karena itu merupakan suatu hal yang baik di mana kita tetap beradab, ya, menunjukkan adab kita dan kecintaan Rasulullah SAW, daripada kita dipaksa memaksakan dengan Allahumma salli Muhammad. Tapi kalau bapak sanggup, subhanallah, nikmat sekali. Kalau bapak sanggup, semua cara Allahumma salli Muhammad wa'alim Muhammad, insyaAllah saya salut dan bangga terhadap bapak. Tapi umumnya kaum muslimin, kalau memang mereka mau seperti itu, silahkan. Ya, kita tentu arahkan kepada yang lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal. Nah, baik. Kemudian yang kedua apa itu? Ya, yang kedua mengenai... Kita selalu menyebut kata, baik, atau salawat setiap kita menyebut kata Muhammad. Nah, Ibn Qayyim Allah Ta'ala mengatakan, ketika Allah Jalla mengatakan Allah, inna Allah malaikata wisalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alihi. Perhatikan kata sallu ali, berselawatlah kepadanya. Ini perintah al-amr dan qaidah. Kita tahu al-amr yaqtadil wujub. Ibn Qayyim mengatakan, kalau dikatakan bahwa al-amr yaqtadil wujub, kalau perintah itu melahirkan hukum wajib, berarti hukumnya, hukum selawat pada nabi adalah wajib. Hukum selawat pada nabi adalah wajib. Tidak boleh kita tidak berselawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar dan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hukumnya wajib dan tidak didapati nas-nas atau dalil yang lain yang memalingkan dari wajib pada sunnah, dari wajib kepada sunnah. Bahkan hal yang menguatkan bahwasannya yang berselawat pada nabi adalah wajib adalah sabda nabi alaihi wasallam, di mana beliau pernah mengatakan al-bakhil. Beliau mengatakan al-bakhil man dzikir fa inda, orang pelit, orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut nama kondisinya namun dia tidak mau berselawat kepada aku. Lihat kata bakhil. Beliau sampai menyebut, menjuluki dengan julukan bakhil kepada orang yang tidak berselawat, yang menguatkan akan haramnya orang yang tidak berselawat kepada nabi alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan rajul, celaka orang yang disebutkan namaku namun dia tidak mau berselawat kepada aku. Ini juga menguatkan hadis ini, hadis-hadis yang pertama hadis dari Tirmidzi, dihasankan oleh Syalban sahih Tirmidzi. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari ada mufrad. Dan hadis juga ada hadis yang disahihkan oleh Syalban dalam kitab Targhib wa Tarhib, yang menunjukkan bahwasannya berselawat pada nabi adalah wajib. Jadi kalau kita menyebut atau mendengar kata Muhammad, kita wajib, baik secara tulisan maupun secara lisan. Secara lisan maupun secara tulisan, wajib kita mengucapkan salawat kepada nabi alaihissalam. Tentu untuk untuk tetap menjaga stabilitas semangat kita untuk tetap berselawat adalah jangan terlalu dipaksakan dengan selawat yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Karena ingat saya katakan tadi bahwa selawat, semangat kita tidak selalu stabil, kadang menaik, kadang menurun, ya. Jadi iman kita juga seperti itu. Jadi untuk menjaga stabilitas amalan kita untuk tetap berselawat adalah hadirkan selawat-selawat yang ringkas dan pendek, sehingga kita bisa tetap berselawat, tetap menjaga adab kita bersama Rasulullah SAW dengan tetap berselawat ketika kita mendengar dan menyebut atau menulis nama Rasulullah alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas pembahasan dan jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Suntoro di Tambun yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini. Silakan Pak Suntoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Belum lama ini ada peringatan Maulid Nabi di Monas. Kalau ini ulil amri ikut serta, Habib Muzir juga. Yeah. Apakah ini yang dia baca? Saya lihat dibaca itu ceramah dan selawat. Apakah ini diperbolehkan? Yeah. Itu yang satu. Yang kedua, kalau ada ceramah di masjid di mana-mana tidak pakai jenggot, apakah bagaimana pendapat kita itu? Iya, baik. Terima kasih Pak Suntoro. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suntoro ya? Iya, Bapak Suntoro. Bapak Suntoro, baik. Bapak Suntoro yang dirahmati Allah. Untuk pertanyaan Bapak yang pertama, mungkin saya tidak akan mengomentari dan menjawabnya. Nah, yang kedua, adapun yang kedua tentang masalah para penceramah-penceramah ya di masjid-masjid, di musola-musola ya, yang tidak berjenggot ya. Ya, enam. Nah, yang tidak berjenggot, saya kira jelas kita ya dalam masalah ini merupakan suatu realita yang sangat menyedihkan hati kita tentunya. Karena kita tahu bahwa Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk dukhul fi silm bil Islam kafah. Kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dari akidahnya, ibadahnya, muamalatnya, akhlaknya, semuanya kita ikuti. Bukankah Rasulullah SAW adalah uswah kita? Allah Ta'ala katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah fi Rasulillah. Sampai Ibnu Katsir mengatakan, ayat itu merupakan acuan utama, landasan dasar untuk menjadi Rasul sebagai uswah kita dalam segala perkara, dari perkataannya, perbuatannya, seluruh keadaan hidup beliau alaihi salatu wassalam. Dan itu perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita sebagai seorang dai, harusnya kita lebih. Perilaku kita, amal kita melebihi umat kita, melebihi mad'u kita. Kalau kita dai amalannya tidak melebihi daripada umatnya, mad'unya. Bagaimana keadaan mad'unya? Secara sederhana saja. Orang-orang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya kencing berdiri, maka muridnya lebih parah. Kalau amalan dai-nya lebih minim daripada amalan umatnya, apa mungkin? Sangat tidak mungkin, sangat kecil kemungkinan. Kalau umat dai-nya minim amalnya, sangat tidak bisa dijadikan sebagai contoh. Dalam segala hal, ingat, contoh itu tidak hanya dalam masalah hal-hal yang kita anggap baik. Sunnah itu mencakup segala aspek. Segala perkara, akidah, ibadah, muamalat, akhlak, suluk, semuanya. Semuanya wajib kita ikuti, tidak hanya wajib dalam masalah akidah, tidak hanya wajib masalah ibadah. Kita harus berpegang teguh dengan apa yang telah diwariskan Rasulullah SAW kepada kita. Ingat, kita ini du'at, harus menjadi orang-orang yang di saf awal, menjadi orang-orang yang terdepan. Karena kita ini, ayyuhal ikhwatul kiram, tidak cukup hanya menasihati orang dengan ceramah kita, tidak cukup hanya menasihati orang dengan nasihat kita, tapi kita harus lebih mampu menasihati manusia, mendakwai manusia dengan perbuatan kita. Sekarang kita mengatakan bahwa seandainya bahwa yang namanya jenggot itu adalah sunnah Rasulullah. Anggap itu sunnah, bukan wajib. Tapi apakah pantas seorang dai meremehkan sunnah? Anggap, karena zulan kita ngalah deh. Bahwa jenggot itu bukan wajib sunnah. Tapi apakah seorang dai pantas meremehkan sunnah Rasulullah SAW? Justru dia harus mengajak, mendorong umat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kita katakan pendapat yang paling rajih, yang lebih dekat pada dalil adalah bahwa memelihara jenggot adalah wajib. Berdasarkan perintah Nabi SAW, dan tidak ada yang melingkan perintah wajib ini kepada sunnah. U'ful liha, wafiru, biarkan, kata Rasulullah, pelihara jenggot. Ini perintah Nabi SAW. Baik secara perkataan maupun perbuatan Nabi, beliau adalah orang yang tidak pernah merapikan, apalagi mencukur jenggot beliau SAW. Tidak pernah beliau SAW. Nah, ini, jadi kita katakan dalam hal ini, bahwa saya lebih, apa kita katakan dalam hal ini, bahwa selayaknya seorang dai, seorang penceramah harus mampu mencontoh. Ya, mencontoh mereka harus yang lebih mengamalkan ilmu mereka sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Al-ilmu qablal qawl amal. Setelah dia tahu ilmunya, dia ucapkan, kemudian diamalkan. Sebelum dia menyampaikan, lihat. Wal asri inna insala bi khusri illa alladhina aman wa amil salihat. Jadi, berilmu dulu, kemudian beramal, kemudian kata, wa tawafa bil haq. Lalu menyampaikannya kepada orang lain, saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi jangan kita berpindah. Jangan berpindah dari ilmu. Ulalladzina amanu kumuni wa tawasa bilhaq. Jangan. Ulalladzina amanu wa amilu salihat. Jadi berilmu, sudah tahu ilmunya, amalkan. Lalu kita menyampaikannya kepada orang lain. Saya kira hal ini banyak sebab dan banyak faktor yang membuat mereka bisa seperti itu sampai mereka tidak memelihara jenggot. Banyak, apakah saya kita berbaik sangka saja, berbaik sangka, tidak terburu-buru berburuk sangka, kita berbaik sangka mungkin mereka belum tahu bahwa ini wajib, ya, atau belum sampai kepada mereka hadis yang memerintahkan akan wajibnya melihara jenggot, atau mereka karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan mereka atau desakan-desakan dari berbagai pihak dan sebagainya, semua itu mereka sebetulnya ingin sekali memelihara jenggot, cuma mungkin banyak hal-hal dan faktor-faktor yang membuat mereka tidak berpenampilan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifatnya adalah kita berbaik sangka saja, walaupun kita sangat menyayangkan dan kita kata kalau secara hukum bahwa hal itu merupakan suatu hal yang salah dan merupakan dosa besar ketika seorang berani merapikan dan mencukur jenggot yang jelas-jelas merupakan sunnah yang wajib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, jazakallah khairan. Dan berikutnya kita angkat penelpon yang ketiga di sore ini, ada Saudari Roshida di Bogor. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan bagaimana para ulama ketika hendak mengucapkan hadis Rasulullah dimulai dengan adab wudu dan sebagainya. Kemudian apakah ada sunnahnya dari Rasulullah, dan kalaupun ada, lalu hukumnya untuk orang awam seperti kita bagaimana Ustaz, apa seperti itu juga seperti para ulama? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau dikatakan itu suatu ibadah, jelas harus ada nafsnya, ya, suatu ibadah yang jelas, jelas ada nafsnya. Namun ini merupakan adab, jadi merupakan adab yang mereka terapkan terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka beberapa ulama-ulama tabiin tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang Muslim hendaknya menjadi seorang yang sangat gemar berwudu. Wudu itu merupakan suatu amalan yang sangat dia cintai. Karena Nabi SAW mengatakan, لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. Tidaklah seorang selalu menjaga wudunya. Jadi dia tidak hanya wudu untuk salat, tapi ketika akan melakukan aktivitas apapun, dia selalu berusaha dalam keadaan wudu. Rasul mengatakan tidak ada seorang yang menjaga wudu, melainkan dia adalah orang beriman. Indikasi adanya keimanan pada diri seorang. Wudu. Nah, kita tahu ayat Quran. Ketika kita baca Al-Quran, adab kita adalah baca Al-Quran, membaca sebelum kita baca Al-Quran adalah berwudu. Jadi kita baca Al-Quran dalam keadaan wudu, itu adab bersama Allah Jalla wa'ala dengan ayat-ayatnya, dengan Al-Quran, dengan kitabnya. Nah, terhadap hadis, memang tidak ada perintahnya. Tidak ada perintah Rasulullah SAW, wallahu a'lam. Tidak ada perintah Rasulullah SAW di mana setiap kita akan membaca atau mendengar hadis Rasulullah atau menghadiri majlis hadis, kita harus berwudu. Tidak ada perintahnya. Tapi bentuk adab itu. Adab kita. Ini bicara tentang jangankan hadis. Sekarang membaca Al-Quran saja yang sahih. Yang sahih membaca Al-Quran saja tidak wajib kita bahas berwudu. Boleh kita membaca Al-Quran tanpa wudu, boleh. Yang sahih seperti itu. Ya, yang sahih seperti itu. Ya. Tapi kalau karena bentuk adab kita, bentuk pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, apakah pantas kita menghadap Allah Azza wa Jalla hendak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, hendak menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan tidak punya wudu? Malu kita. Nah, Allah Jalla wa Ala mengangkat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat, mengagungkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebesar-besar pengagungan. Nah, orang yang Allah sangat agungkan, kenapa tidak kita agungkan? Nah, bentuk pengagungan dicontohkan oleh para ulama salaf, walaupun tidak ada perintah secara jelas dan tegas oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tetap ingin menjaga adat mereka. Ya, tetap menjaga adat mereka. Sehingga mereka mereka hanya beribadah dengan, ingat, beribadah dengan baca, berwudu dengan baca hadis, saya tidak tahu dalilnya. Tapi mereka ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan wudu. Setelah itu, mereka tidak atau berusaha ketika menghadiri majelis hadis atau membaca hadis atau mendengar hadis Rasulullah dalam keadaan punya wudu. Itu bentuk adab mereka. Ingat, mereka setahu saya, wallahu alam, tidak beribadah kepada Allah dengan wudu ketika akan menyampaikan hadis. Tapi mereka hendak menghormati, mengagungkan hadis Rasulullah. Jadi mereka beribadah dengan wudu, ya, setelah mereka punya wudu, setelah mereka berwudu, mereka berusaha dalam keadaan seperti itu, mereka berani, baru berani membaca hadis, mendengarkan hadis, menghadiri majelis hadis, seperti itu Ibu. Ibu ya. Jadi saya tidak tahu apakah ada ulama yang menganggap bahwa berwudu ketika mendengarkan hadis adalah ibadah. Yang saya tahu wallahu alam adalah mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan wudu. Kemudian dengan wudu itulah mereka baru berani untuk mendengarkan atau menyampaikan atau atau menghadiri majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan berikut kita angkat pertanyaan dari dua penanya melalui pesan singkat saja dari Pak Ridho di Batu Raja Sumatera Selatan dan Pak Jauhari di Moraja yang bertanya hal yang sama. Ustaz, bagaimanakah hukum membaca salawat secara berjamaah yang dipimpin oleh satu orang pada antara dua khutbah di waktu khutbah Jumat? Apakah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para pendengar Roja dimanapun Anda berada yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampaikan pada akhir penyajian materi yang saya sampaikan tadi bahwa kaidah mengatakan kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf, bahwa semua kebaikan ketika kita mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua keburukan ketika kita meninggalkan sahabat dalam cara dalam beribadah kepada Allah jalla wa ala dan lebih memilih untuk mengikuti orang-orang setelah mereka. Kenapa saya katakan demikian? Allahu alam, tidak pernah ya, kalau ada tapi setahu saya wallahu alam tidak pernah kita mendengar sahabat radhiyallahu anhum membaca salawat berjamaah secara bergantian, apalagi pada saat Jumat, pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua atau khutbah yang keberapa, saya tidak tahu. Kita tidak pernah mendapati tentang tata cara khutbah atau tata cara salat Jumat Nabi atau sunnah Nabi dalam petunjuk Nabi dalam salat Jumat. Kita dapati bahwa adanya salawat berjamaah yang dibaca atau dilantunkan ketika mendengar salawat dari khatib. Hal itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Bapak ya rahmati Allah, kita harus mengikuti sahabat. Orang yang mengikuti sahabat pasti mengikuti Rasul. Tapi orang yang mengaku-ngaku mengikuti Rasul belum tentu mengikuti Rasul. Atau orang yang mengaku bahwa dia mengikuti Rasul tapi mengabaikan sahabat, meninggalkan sahabat, belum tentu mereka mengikuti Rasulullah SAW. Makanya perhatikan Imam Ahmad dalam usul mengatakan, ya, "Wamin usuli dinina at-tamassuku bima kana alihi ashabu Rasulillah wal iqtida'u bihi." Yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat. Berpegang teguh dengan apa? Berpegang teguh dengan cara beragama, cara mereka memahami agama dan cara mereka mengamalkan agama. Berpegang teguh, kita berpegang teguh. Ikuti cara mereka memahami agama. Bagaimana mereka memahami agama dan cara mereka mengaplikasikan agama ini. At-tamassuku bima kana ala ashabi Rasulillah. Perhatikan. Jadi kita mengikuti sahabat. Apa kata ulama? Seorang yang mengikuti sahabat pasti mengikuti Rasulullah. Tapi orang yang mengatakan bahwa diri mengikuti Rasulullah tapi tidak menyebut sahabat atau tidak mengikuti sahabat, pasti dia tidak mengikuti Rasulullah. Oleh karena itu, muslimin, kita jangan hanya mengatakan apakah Rasulullah pernah melakukan itu. Bersolat berjamaah, memerintahkan sahabat yang bersolat jamaah. Saya katakan di sini, justru sahabat radhiyallahu anhum sebagai qudwatuna, uswatuna, ya, sebagai orang-orang yang layak untuk kita, yang wajib untuk kita ikuti. Sebagai pedoman acuan kita dalam beragama, dalam memahami agama dan mengamalkan agama ini. Tidak pernah kita dengar dan kita dapati bahwa sahabat dan tabi'in pernah melakukan salawat secara kolektif, secara berjamaah, di kesempatan, di event-event apapun, apalagi pada saat khutbah. Kalau seandainya itu benar, saya tidak pernah mendengar ada ulama yang mengatakan hal itu atau tidak pernah mendapati beberapa salawat atau salawat walaupun bukan dalil tapi paling tidak pernah dilakukan di masjid-masjid di Saudi Arabia, walaupun mungkin bisa terbantah, tapi saya katakan paling tidak pernah sekali saya pernah mendengarkan atau mendapati hal itu, tapi tidak pernah dapati juga. Yang paling penting adalah bahwa tidak pernah saya dapati ulama-ulama menjelaskan bahwa merupakan sunnah ini dengan keterbatasan ilmu saya, tapi bisa jadi para bapak yang di Sumatera Selatan dan yang di tempat lain bertanya juga kepada ustadz yang lain ini dengan kedangkalan ilmu saya dan keterbatasan ilmu saya, mungkin saya hanya bisa menyampaikan bahwa setahu saya tidak ada sahabat Rasulullah yang pernah melakukan hal itu, yang pernah melakukan yaitu berselawat secara berjamaah. Oleh karenanya kita layak dan wajib untuk meninggalkan amalan itu dan tetap untuk berada pada batasan sunnah, yaitu tidak melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk lebih dari itu, apakah para sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangkan sahabat untuk bersalawat secara berjamaah, atau juga sahabat pernah melakukan salat berjamaah? Untuk lebih lanjut, lebih jelasnya, lebih rincinya, silakan. Dan itu juga merupakan proses belajar bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa mendapati asar atau tidak, tapi setahu saya tidak ada. Tapi kalau memang ingin lebih atau lebih memuaskan hati Bapak sekalian untuk terhadap pertanyaannya, apakah benar ada selawat atau tidak, mungkin saya kurang memuaskan jawabannya, maka silakan ditanyakan kepada ustaz yang lain pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz jazakallah khairan. Dan kemudian kita angkat pertanyaan yang terakhir tampaknya Ustaz ya, di kesempatan sore ini, dari pendengar kita yang bertanya. Ya Ustaz, tadi dijelaskan bahwasannya doa itu sifatnya tauqifiyah. Nah, apakah boleh bagi kita untuk mengubah dhamir dalam lafaz doa-doa tertentu sesuai dengan kebutuhan kita ya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Dhamir pada apa nih? Pada doa? Nah, pada lafaz doa. Yang jelas begini, setiap apa yang Allah Jalla wa'ala, misalnya doa dalam Al-Quran, setiap apa yang Allah Jalla wa'ala ajarkan dari doa-doa yang tersebut dalam Al-Quran, maka sebaiknya kita cukupkan dengan apa yang Allah sebut. Misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana. Tidak perlu kita mengatakan Rabbana la tuzigh qalbana. Kalau kita ingin menukil doa dari ayat, sebaiknya sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Ya, Rabbana hablana. Jangan kita rubah dengan Rabbi habli. Ya, jadi sebaiknya kita ikuti saja. Karena kita tidak hanya minta untuk diri kita. Kita tidak boleh pelit dalam doa. Kita hanya mikirkan diri kita. Gitu ya. Tidak perlu. Ya. Jadi tidak perlu kita merubah. Cukup dengan apa yang di Al-Quran. Apa yang di Al-Quranul Karim. Tapi kalau misalnya doa tersebut adalah doa yang memang kaitannya langsung dan tidak mungkin kita pertahankan dengan dhamir yang seperti itu, misalnya ayat, misalnya contoh kita mendoakan seorang yang bersin, misalnya kita mengucapkan dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan arhamukallah, nas dan mengatakan ya arhamukallah. Ya, nah, Nuh mengatakan, dalil mengatakan, ya rahmukallah, kita doakan dia dengan, ya rahmukallah, itu ajaran Nabi SAW, ya rahmukallah. Tetapi, ayolah kulturan, dalam hal ini, apakah kita sesuaikan dengan jenis kelamin? Jenis kelamin, kita tahu bahwa disebutkan kata dhamir untuk laki-laki adalah taglib, karena dominannya laki-laki. Tidak masalah kalau kita katakan, ya rahmukallah, terhadap perempuan. Ya, tidak ada masalah kita katakan, ya rahmukallah, ittiba'in bisunnah. Ittiba'in bisunnah. Tapi, kalaupun kita ingin merubahnya, walaupun saya katakan di sini bahwa kita katakan bahwa ini adalah doa yang tauqif, jadi sebaiknya kita tidak merubahnya. Wallahu alam, setahu saya, wallahu alam, kita tidak merubah dari ya rahmukallah menjadi ya rahmukillah dan sebagainya. Wallahu alam, tapi sebaiknya kita cukupkan diri dengan apa yang tersebut dalam nafs. Doa misalnya membaca sebelum makan misalnya, kita doa baca bismillah. Maka ucapkan bismillah, tidak usah ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kan dikatakan la yujuz ziyadatu fiha, tidak boleh kita menambah-nambahnya. Maka tidak perlu kita tambah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak perlu. Kita cukup dengan baca bismillah. Bismillah. Dari mana kita kuatkan hal itu? Hadis Aisyah katakan, dia mengatakan kalau lupa pada sebelum makan baca doa, maka pada saat makan atau setelah makan dia mau berdoa baca bismillah fi awwali wa akhiri, bismillah. Lihat, perhatikan ya, mengucapkan bismillah. Di mana Rasul mengatakan bismillah fi awwali wa akhiri, berujukan bahwa mau makan cukup baca bismillah saja, tidak usah ditambah-tambah. Jadi masalah dhamir dalam masalah ini saya kira cukupkan saja dengan apa yang disebut ya, disebut dalam nas. Ya, baik berupa doa maupun zikir, karena yakinilah bahwa setiap dhamir, setiap doa yang di dalamnya al-dhamir, pasti itu mencakup semuanya, baik untuk diri kita, orang lain, siapapun itu. ya. Tapi untuk lebih lanjutnya kita akan bahas mungkin pada mungkin saat-saat tertentu nanti, mungkin sedikit nanti akan saya singgung tentang bagaimana merubah dhamir. Untuk lebih ini mungkin saya akan jelaskan nanti, saya akan paparkan lagi bagaimana para ulama membahas tentang ada dhamir, apakah ini termasuk apa yang masuk dalam bagian dari tauqifiyah, merubah dhamir ka menjadi ki, menjadi kum, menjadi kuma dan sebagainya. Kita akan bahas untuk lebih lanjutnya karena kita harus lebih ilmiah. Kita harus lebih bertanggung jawab secara ilmiah, jadi tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi ternyata banyak kesalahannya. Tapi hal ini insya Allah Ta'ala, kita akan terus membahas dan kita buka semua kitab-kitab ulama, bagaimana mereka menjelaskan tentang masalah merubah dhamir pada doa dan zikir. Apakah ini termasuk menerobos dan menerjang kaidah yang mengatakan bahwa ibadah merupakan tauqifi, ya. Kita akan bahas insya Allah. Demikian mungkin. Cukup, Pak Ustaz, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran dari Allah dan Rasulnya, segala kesalahan dan keliruan dari hawa nafsu dan dari syaitan dan dari kebodohan saya tentunya. Mungkin ini saya simpulkan saja pertemuan kita pada sore hari ini, bahwa kita harus betul-betul membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sebagai dijelaskan disebutkan para ulama, yaitu menjaga adab kita bersama Rasulullah SAW, yaitu tetap untuk selalu berusaha bersalawat kepada Nabi setiap kita menyebut dan mendengar nama beliau Alaihissalam. Kemudian juga beliau, kita juga harus tetap selalu mengingat-ingat beliau Alaihissalam, karena hal itu kita sebutkan, saya sebutkan pada pertemuan kita yang lalu para jamaah, yaitu selalu mengingat-ingat beliau, kemudian berharap untuk bisa bertemu dengan beliau Alaihissalam di akhirat kelak. Kemudian juga kita harus selalu mengingat-ingat petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW, berusaha untuk mempelajari sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW. Karena buat apa kalau kita tahu hanya nasabnya, tahu tempat lahirnya, tapi kita nggak tahu sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW? Karena hal itu bukan termasuk adab. Kita berusaha untuk mengenal petunjuk Rasulullah, ini merupakan adab yang sangat mulia. Kemudian juga kita harus tak beradab, jangan hanya menyebut Muhammad seperti kita menyebut memanggil teman kita, memanggil anak kita, tidak. Sebut nama Rasulullah Alaihissalam dengan Rasul atau dengan Nabi, jangan menyebut nama Muhammad. Kalaupun kita menyebut Muhammad, kita sebut nama Muhammad lalu kita keliringan kata Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hindari menyebut kata Muhammad. Selalu kita ucapkan atau sebut Rasulullah dengan Rasulullah, Nabiullah atau Nabi dan yang semisalnya. Kemudian juga kita harus beradab di masjid beliau, yaitu Masjid Nabawi. Kita tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh melakukan hal-hal yang lain yang bertentangan dengan adab, dengan kebalikan adab, ya, terutama ketika kita berada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak melakukan hal-hal yang berbau syirik, yang tidak mengandung unsur syirik. Karena melakukan hal-hal yang berbau syirik atau mengandung unsur syirik merupakan suatu suul adab, adab yang sangat buruk dan sangat tercela terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita harus menjaga kehormatan kota Madinah. Tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang haram. Karena melakukan maksiat dimanapun adalah haram, tapi lebih tinggi tingkat keharamannya, lebih besar dosanya kalau kita melakukannya di kota Madinah Rasulullah SAW, tibatun taba, yaitu kota Rasulullah, Madinah Rasulullah, Madinah Nabawiyah, Madinah Rasulullah SAW. Kemudian juga kita harus menghormati dan mengagungkan hadis Rasulullah SAW dengan tidak sembarangan menerima hadis. Kita harus seleksi, kita harus seleksi hadis mana yang sahih, mana yang dhaif. Kalau kita sembarangan menerima hadis, berarti kita adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap Rasulullah dan kurang bentuk penghormatan kita dan pengagungan kita terhadap Rasulullah SAW. Kemudian juga kita harus betul-betul mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh berani menentang hadis Rasulullah, bahkan menentangnya dengan akal, apalagi menentangnya dengan akal, dengan khayaliyat, ya, menentang akal. Nanti kita bahas tentang bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan tentang wajibnya kita menerima khabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Kita tidak boleh menentang hadis Rasulullah dengan apapun, dengan alasan apapun, dengan sesuatu apapun, dengan akal kita yang bukan apa-apa, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kehebatan apapun, yang membuat kita kok bisa-bisanya menentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas bahwa dalam hal ini kita harus menghormati dan mengagungkan hadis Rasulullah dengan apa? Dengan memahaminya dengan baik. Perhatikan para jemaah, bagaimana kita menghormati hadis Rasulullah. Anggaplah kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh ulama salaf yang kita sebutkan tadi, yaitu berwudu setiap kita mendengar dan menyampaikan hadis Rasulullah. Anggap kita tidak bisa melakukan hal itu. Tapi paling tidak, kewajiban kita untuk beradab dan menghormati hadis Rasulullah serta mengagungkannya adalah memahami hadis dengan benar. Yang kedua, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam, demikian yang mungkin yang sampaikan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.